Syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah pada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan rahimakumullah. Sebagaimana tadi diinformasikan bahwa setelah kita salat zuhur langsung kita melanjutkan kajian akidah dan filsafat Islam. Insyaallah kali ini akan sampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustaz Haji Thohir. Dan alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Ini merupakan pertemuan yang ketiga kalinya. Untuk itu dengan segala hormat kami persilahkan kepada Bapak Ustaz Haji Thohir untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya bisa bersilaturahmi dalam rangka tawasau bil haq Otawasobisob untuk sharing, memberikan pengalaman ataupun sedikit pengetahuan tentang kajian Islam dalam konteks sejarah dan filsafat. Saya, bidang saya adalah sejarah peradaban Islam, profesi di bidang studi sejarah peradaban Islam. Maka dalam kajian ini filsafat dan tasawuf mungkin sudah berkali-kali disampaikan oleh para pemakalah ataupun para instruktur. Pada kali ini saya mengambil tema tentang Helenisme dalam kebudayaan Islam, artinya memadukan kebudayaan Islam dengan kebudayaan luar Islam, artinya pengalaman-pengalaman Barat, pengalaman-pengalaman dari Yunani, Romawi, dan Persia masuk ke dalam kebudayaan Islam. Di dalam sejarah peradaban Islam, mungkin tidak semua kaum muslimin senang dengan belajar sejarah. Padahal ini perintah Al-Quran dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dan melihat, memperhatikan diri kalian, termasuk umat kalian, untuk masa depan. Jadi melangkah masa depan itu harus melihat dulu masa belakangnya kayak apa. Di dalam sejarahnya Islam berkembang pesat menjadi sebuah kekuatan kebudayaan dan menjadi kekuatan agama. Ini ternyata memiliki liku pengalaman sejarah yang sangat luas. Islam mulai muncul di Jazirah Arabia itu sebenarnya untuk menengahi dua peradaban besar yang sedang bergolak pada waktu itu, yakni kekuatan Romawi dan Persia. Kekuatan ini disebut superpower ataupun dua negara adidaya yang muncul pada sejak abad ke-5 sampai abad ke-6. Maka Islam sebagai penengah ditantang oleh Allah, kuntum khara ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bagaimana Islam muncul di tengah-tengah Jazirah Arabia sebagai penengah dua peradaban besar ini, Persia dan Romawi yang sedang bergolak pada waktu itu. Di dalam surat Ar-Rum dijelaskan ghulibatir Rum. Terjadi koptasi antara Persia dengan Romawi. dunia Arab yang kecil di antara dua negara ini, itu negara yang sebenarnya kurang dilirik secara potensi alamiah, karena tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah. Maklum, kekuatan dulu kan dari industri pertanian saja pada abad-abad dulu. Kalau sekarang kan sudah ada pengeboran minyak. Dulu belum dilirik Arab itu. Tetapi dua kekuatan ini bersaing untuk memperebutkan dua wilayah Arab ini untuk menjadi anak buah ataupun aneksasi dari dua kekuatan ini. Di Arab itu ada potensi besar, yakni Mekah. Mekah itu adalah disebut ada Baitullah, punya tradisi kekuatan yang bisa menyatukan rumpun Arab di situ. Tetapi mereka sebagai masyarakat yang masyarakat padang pasir yang cukup, katakanlah masyarakat yang cukup satu sisi agak tertutup, sisi lain dia ini cukup diwakili oleh para pedagang saja komunikasi dengan dunia luar. Nah, sejak turunnya Al-Quran dan Rasulullah SAW, maka rubahlah Arab ini menjadi kekuatan yang bisa menyaingi dua negara superpower ini. Sejak itulah nanti Islam muncul di tangan Rasulullah, kemudian Khulafa Ar-Rasyidun, ini agak singkat saja, kemudian menyebar Islam itu. Nah, ajaran Islam yang didasari Al-Quran dan As-Sunnah, ketika sejak zaman Rasulullah, Khulafa Ar-Rasyidun, itu adalah masih berkutat dalam tradisi Arab. Maksudnya adalah cukup dipenuhi pemahaman Al-Quran itu berdasarkan pengetahuan sekitar masyarakat Arab. Tetapi begitu kaum muslimin menyebar, masuk ke Syria, masuk ke Damaskus, masuk ke Mesir, masuk ke Persia, ternyata di luar sana ada banyak potensi-potensi kebudayaan, warisan-warisan teknologi yang lain itu ada di sana. Maka sejak itulah kaum muslimin memanfaatkan potensi-potensi luar itu untuk ditarik untuk menjadi kebudayaan Islam. Disitulah muncul adanya asimilasi kebudayaan luar terhadap dunia Arab di dalam memahami Islam. Maka muncullah ilmu-ilmu ulumuddiniyah. Ulumuddiniyah itu berkembang karena misalnya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih. Itu semata-mata karena didorong oleh kepentingan orang-orang luar Arab di dalam memahami Islam. Kalau dulu cukup ditanyakan saja ketika Rasulullah ada. Ketika masyarakat Persia, masyarakat di Damaskus yang sudah luar jauh dari Arab, mereka ingin memahami Islam itu kayak apa? Maka mereka belajar bahasa Arab. Karena mereka orang-orang ajam, bukan orang-orang Arab, dan mereka belajar tentang bahasa Arab. Maka lahirlah ilmu bahasa Arab. Ilmu nahwu, sorof dan sebagainya. Jadi peradaban Islam itu berkembang karena kebutuhan. Kebutuhan kaum muslimin yang ingin merealisasikan Islam ini. Maka disitulah untuk kebutuhan mengenai informasi sumber-sumber Islam yang dijelaskan oleh Rasulullah, maka lahirlah pengumpulan hadis, ilmu hadis, bagaimana hadis yang benar itu, hadis yang dhaif, yang sahih, yang hasan dan sebagainya, yang dhabit itu. Akhirnya lahirlah pembukuan kitab-kitab hadis. Sebenarnya kebutuhannya adalah untuk masyarakat di luar masyarakat Arab saat itu, maka lahirlah kebutuhan untuk menciptakan peradaban Islam ini. Maka ilmu bahasa Arab muncul, kemudian ilmu-ilmu tentang pemahaman Al-Quran juga muncul. Ini ternyata diambil pula dari ilmu-ilmu luar, misalnya filsafat. Filsafat yang berkembang itu adalah dari dunia Yunani. Masyarakat Yunani itu sudah tokoh-tokohnya, ada sebagian menduga bahwa para filosof-filosof itu juga ada seorang nabi. Tapi nabi tidak yang diwajibkan untuk diketahui. Artinya mereka itu adalah orang-orang pemikir dan ingin menunjukkan jalan kebenaran juga. Maka disitulah mulai penyerapan kaum muslimin terhadap pengetahuan luar, untuk dijadikan modal untuk memahami Al-Quran secara lebih analitis. Kenapa kaum muslimin tertarik untuk menerima ilmu-ilmu dari luar? Karena Al-Quran dan Sunnah sangat mendorong untuk terjadinya keterbukaan menyerap pengetahuan dari luar. Ayat-ayat kauniyah itu ditunjukkan lebih banyak dari luar. Misalnya, ayat-ayat Al-Quran sangat mendorong untuk berpikir kritis, untuk berpikir komprehensif, berpikir tentang afala taqilun, afala tubsirun. Itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang mendorong kaum muslimin untuk lebih mengembangkan akal pikiran. Dan tiba-tiba di luar sana ada orang yang sudah melakukan pemikiran. Nah, sejak itulah nanti kaum muslimin banyak menerima, menyerap ilmu-ilmu pengetahuan dari luar, baik filsafat ataupun ilmu-ilmu tentang kedokteran, fisika dan sebagainya. Nah, inilah yang disebut nanti kemajuan kaum muslimin itu didorong oleh selain kebutuhan umat Islam, juga ada potensi luar yang diserap. Hadis Rasulullah, al-hikmatu dhalatul mu'minin ya'khudhuha fa'akhudhuha min ayyi wi'an kharajat. Hikmah atau pengetahuan itu adalah dambaan kaum muslimin. Maka ambillah dari mana saja datangnya. Dimanapun tempatnya, itu adalah harus diserap. Utlubul ilma walau bisin, itu adalah hadis yang sangat terbuka Rasulullah untuk. Nah, sejak itulah nanti pengetahuan barat, pengetahuan Yunani, Romawi dan sebagainya masuk ke dunia Islam. Seperti periode Umar ibn Khattab bin Khattab itu adalah bagaimana cara menyusun tentara yang baik. Maka diseraplah pengetahuan dari Romawi. Cara penyusunan tentara itu harus disusun berdasarkan ada kompi, ada peleton, ada garnizon yang lebih besar dan sebagainya. Itu berapa orang? Itu adalah penyerapan dari pengetahuan Romawi. Termasuk nanti memahami Al-Quran di dalam interpretasi takwil itu dari Yunani. Dulu dalam Al-Quran memahami yadullahi faqaidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Orang-orang Arab cukup memahami tangan Tuhan dimaknai sebagai tangan saja. Yadullahi faqaidihim, tangan Tuhan di atas tangan mereka. Ketika ditanya Abu Bakar, ya tangan Tuhan tapi jangan samakan dengan tangan kita. Nah, ketika muncul takwil itu adalah silogisme barat dari Yunani. Itu yang disebut tangan itu identik dengan kekuasaan. Maka mufasir-mufasir pada periode pasca Helenisme, pasca penyerapan dengan ilmu-ilmu luar, maka selalu memberikan terjemahan bahwa yang disebut dengan yadullah itu adalah kekuasaan Allah. Nah, sejak itulah mulai bergeser pemahaman yang tidak letterleh menjadi pemahaman yang lebih simbolik. Banyak sekali hal-hal itu. Kemudian bukan hanya Helenisme itu, bukan hanya dalam aspek pemahaman agama, bahasa, tetapi juga dalam hal-hal pengetahuan yang bersifat teknik. Yani pengetahuan cara membuat obat-obatan misalnya, itu Ibnu Sina membuat kitab Qanun Fitib, itu bukan pengetahuan dari dunia Arab, tetapi pengetahuan-pengetahuan yang bersumber dari warisan-warisan Persia dan India. Dokter yang paling cemerlang Ibnu Sina itu kitabnya Qanun Fitib, sekitar 2 jilid, tebal-tebal. Itu menjadi rujukan yang terus-menerus dipakai di kedokteran Eropa sampai abad ke-18. Jadi buku wajib setiap dokter-dokter di Eropa sampai abad ke-18. Ibnu Sina mengumpulkan pengetahuan luar, pengetahuan misalnya tentang penyakit campak. Itu dari pengetahuan orang-orang Persia. Apa kriterianya penyakit campak? Cirinya bagaimana? Cara pengobatannya? Cara penularannya? Itu ada dicatat di situ. Kemudian penyakit influenza. Influenza itu dari bahasa Arab konon katanya anfun anzun. Anfun anzun itu suara mendengung ibarat suara kambing. Hidung yang mendengung itu seperti anfun anzun itu hidung domba. Itu menjadi bahasa ilmiah kedokteran di barat menjadi influenza. Banyak sekali bahasa-bahasa termasuk nanti tarik-menarik antara Islam menarik dari luar, kemudian dari Islam dilahirkan, diserap juga oleh barat. Selalu begitu kebudayaan itu. Jadi ada keterbukaan. Sehingga dalam teorinya Arnold Toynbee dalam Study of History, dia katakan bahwa Islam itu punya karakter terbuka dan tertutup. Ada waktu-waktunya Islam menerima pengetahuan dari luar selama tidak bertentangan dengan konsep Tauhidullah, monoteisme. Dan selama tidak bertentangan dengan konsep-konsep kemanusiaan secara universal. Islam menerima. Tetapi satu sisi Islam juga tertutup. Tertutup dalam arti dia tidak ada kata negosiasi dengan kebudayaan luar kalau dia bertentangan dengan dua prinsip tadi, monoteisme dan humanisme. Nah, ini Islam itu menolak sekalipun tradisi di sebuah masyarakat cukup kental dan cukup lama. Misalnya ketika Islam masuk ke Mesir, ditemukan ada tradisi orang penyembahan terhadap Dewa Nil, Dewa Ra, dewa yang dianggap oleh masyarakat Mesir penunggu aliran Sungai Nil. Kalau musim banjir akan membawa berkah karena lumpur-lumpurnya, sehingga setiap tahun itu disediakan gadis yang masih suci, yang masih perawan, untuk dicemplungkan ke Sungai Nil. Oleh Islam, walaupun ini sudah mengakar sejak zaman Fir'aun, ini ditolak dan dibubarkan. Itu tertutup dalam aspek-aspek yang tidak manusiawi. Tetapi aspek-aspek yang selama ini menguatkan Islam, maka ditarik dan diterima. Sehingga seperti filsafat, kedokteran, ilmu kimia, ilmu fisika dari Yunani itu diterima oleh Islam. Euclides, teori-teori Galenus, tetapi bukan hanya nerima tok sebagaimana apa yang dia terima, tetapi harus kritis juga umat Islam pada waktu itu. Banyak juga teori-teori dari barat yang disaring oleh Islam, bahkan ditolak. Jadi nerimanya tidak sembarangan nerima karena kecerdasan sarjana-sarjana muslim pada waktu itu. Misalnya teori optik Galenus ini dari Yunani, yang lebih banyak besar di Mesir dia. Dia punya teori bahwa yang namanya teori penglihatan itu adalah bahwa benda itu menjadi pasif, yang aktif adalah mata. Jadi pencahayaan itu bahwa benda itu bisa dilihat karena mata memantulkan cahaya ke benda itu. Teori ini dikritisi oleh Al-Hazm, Ibnu Hazm, seorang filosof dan seorang ahli fisika. Dia katakan ini karena teori ini didasarkan, teori Galenus itu, bahwa mata kucing dan mata anjing itu kalau malam hari bercahaya karena dia memantulkan sinar kepada benda yang dilihatnya. Teori ini digugurkan oleh Ibnu Hazm bahwa terinspirasi dari Al-Qur'an, wa syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, demi matahari yang memancarkan cahaya dan demi bulan yang memancurkan cahaya. Artinya apa? Benda-benda ini bercahaya sehingga bisa dilihat. Maka teori ini digugurkan oleh Ibnu Hazm bahwa sebenarnya yang menarik mata itu adalah benda itu sendiri untuk bisa dilihat. Potensi benda. Nah, sampai sekarang teori ini masih dikukuhkan oleh fisikawan modern, belum tergugat. Artinya apa? Termasuk tentang filsafat. Filsafat-filsafat yang dikritisi oleh Ibn Sina, Al-Farabi, atau Al-Ghazali, itu banyak filsafat-filsafat yang model mitos-mitos Yunani itu tidak masuk dalam tradisi Helenisme Islam. Kenapa kitab mitos-mitos Yunani, cerita Yunani itu tidak masuk dalam dunia Islam? Karena bertolak belakang dengan pikiran Islam yang rasional. Nah, ini Islam juga sangat selektif menerima kebudayaan luar itu. Nah, ini artinya dalam sejarahnya banyak kaum muslimin yang telah melakukan asimilasi kebudayaan, tetapi sisi lain sangat selektif, apa potensinya? Karena pertama didorong oleh ajaran Islam yang mendorong untuk mengembangkan Islam. Kedua, dorongan-dorongan para penguasa kaum muslimin itu mensupport untuk bahkan penerjemahan, ya, penerjemahan dari kitab-kitab yang dari berbahasa Suryani, bahasa Yunani, bahasa India itu terjemahkan ke bahasa Arab untuk dikonsumsi kaum muslimin. Itu proses transformasi kebudayaan luar ke dunia Islam itu. Bahkan menurut sebuah kisah dalam cerita itu, bahwa penerjemah itu sangat dihargai oleh penguasa, terutama pada masa Al-Ma'mun dan Harun al-Rasyid. Satu harga buku ditimbang dengan emas oleh penguasanya. Ini menandakan penghargaan, dorongan para penguasa terhadap ilmuwan. Nah, inilah yang menarik Islam cepat maju, sehingga apa? Lahirnya kebudayaan Islam, tidak mungkin ada jenis-jenis tulisan indah seperti ini. Kaum muslimin berlomba untuk meniru gaya tulisan-gaya tulisan. Kalau tulisan Arab itu sangat sederhana. Tetapi keindahan bentuk segala khat kufi, khat diwani, khat jenis-jenis tulisan Islam itu sangat indah dekorasinya. Seperti ini, geometri ini dari Islam. Yang lahir dari teori-teori fisika, teori matematika dan sebagainya. Ada buku The Geometrical Concept in Islamic Arts. Konsep geometri di dalam seni Islam. Itu berdasarkan penelitian bahwa sarjana-sarjana muslim itu menciptakan masjid. Keindahannya luar biasa. Berdasarkan ilmu, ilmu arsitektur bangunan, ilmu desain interiornya sangat hebat. Itu mengadopsi dari luar. Tetapi dikreatif, dibikin baru oleh kaum muslimin. Nah, inilah barangkali mungkin dalam makalah lebih bisa lanjut didalami, tetapi ini membuka wacana saja bahwa Islam terbuka terhadap kebudayaan dari luar selama tidak bertentangan dengan doktrin Islam dan tidak bertentangan dengan konsep-konsep kemanusiaan secara keseluruhan. Barangkali ada yang mau istirahat ataupun ada pertanyaan, ini ada kita diskusi, katanya ada kesempatan untuk berdiskusi. Silakan, ada. Ya, silakan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dari makalah yang ada di sini ini, Pak, saya memang menangkap kesan bahwa filsafat itu berasal dari luar Islam dan diimpor ke dalam Islam. Tapi saya membaca buku lain, ya, misalnya dari Mullah Sadroh gitu, ya. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya tidak demikian, karena di dalam Islam itu pun filsafat Islam yang memang produk Islam sendiri itu ada gitu. Sambil contoh misalnya para anbiya, ya, Nabi, sambil contoh misalnya kayak Nabi Yusuf alaihissalam, beliau menyampaikan juga filsafat gitu kepada umatnya, ya. Itu ada di dalam surat Yusuf alaihissalam ayat 108, Pak. Di situ ada ayat berbunyi bunyinya itu begini. Watul insanu fil hikmah, ya. Watul ilah sabirobi fil hikmah, yaitu ajaklah orang dengan menuju agama Tuhanmu itu dengan hikmah. Itu menunjukkan bukti bahwa sebenarnya ilmu-ilmu hikmah itu ada di dalam Islam atau ilmu-ilmu filsafat, Pak. Nah, bagaimana, Pak, tanggapan Bapak terhadap hal ini, Pak? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas di dalam Al-Quran ada disebutkan kata-kata hikmah, dan memang kaum muslimin menjelaskan filsafat itu dengan al-hikmah. Nah, kata-kata hikmah ini belum sepenuhnya terelaborasi dan dipahami secara komprehensif sebelum kaum muslimin ketemu dengan pengetahuan dari luar itu. Pengetahuan yang dikembangkan oleh Mullah Sadra itu kan abad ke-16. Itu pasca, jauh sebelum proses, apa namanya, sesudah, maksud saya, itu setelah Islam mengalami Helenisme dengan dunia luar itu. Mengalami transmisi dengan filsafat Barat, dari Yunani maksud saya, bukan Barat, dari Yunani itu, mana nanti diolah generasi pertama itu Al-Kindi, Al-Farabi, kemudian masuk generasi kedua Al-Ghazali, mengkritisi dan sebagainya. Nah, Mullah Sadra itu kan abad ke-16. Nah, yang lahir dari tangan Imam Al-Ghazali misalnya, atau Al-Farabi, itu sudah diadopsi dengan, di-cross dengan Islam. Konsep-konsep. Karena apa? Islam itu sendiri memang membutuhkan kajian filosofis ajaran-ajaran Islam itu. Makanya ayat-ayat kauniyah itu adalah sangat relevan ketika disoroti dengan ayat-ayat kauliyah dalam Al-Quran atau mensinergikan. Nah, disitulah sebenarnya memang dalam arti Islam mengimpor dari luar filsafat itu, karena dalam arti untuk menyempurnakan pengetahuan, pemahaman tentang Al-Quran itu sendiri. Tetapi nanti ada fenomena ketika terjadi kebablasan, ketika filsafat begitu dominan di dalam berpikir kaum muslimin, terjadi krisis juga. Ini tidak dipungkiri. Sehingga Imam Al-Ghazali melahirkan kitab Ihya Ulumuddin, itu adalah untuk meng-counter terlalu dominannya filsafat ketika sudah menjadi keranjingan kaum muslimin. Memang kemajuan berpikir rasional dan sebagainya hebat, menafsirkan apa, tentang konsep-konsep takdir, konsep-konsep dan sebagainya yang tentang berkaitan dengan kekuasaan Allah, itu ditafsir secara filosofis menjadi sangat rasional dan mungkin agak nyerempet menjadi suatu hal yang sangat berbahaya. Maka lahirlah Imam Al-Ghazali untuk ternyata di dalam filsafat itu sendiri terlalu apa namanya, terlalu dominan rasionalnya, sehingga perlu diluruskan, perlu dihidupkan kembali ilmu agama. Nah, di situ sebenarnya filsafat Islam itu ketika terjadi sinkronisasi dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Maka sebenarnya lahirnya para sufi itu adalah satu sisi untuk mengembalikan berpikir rasional menjadi sesuatu yang sangat esoterik di dalam pikiran-pikiran nurani rohaninya. Maka satu sisi di Islam itu berkembang para filosof, sisi lain para sufi. Sebenarnya para sufi itu adalah menjembatani pemikiran rasional dan pemikiran irasional. Maka para sufi itulah nanti, sebenarnya kata Imam Al-Ghazali, puncaknya para filosof itu adalah para sufi itu. Puncaknya para filosof itu adalah para sufi. Maka Mullah Sadra ini disebut dalam filsafat itu, nanti ada paketnya mungkin, teori Isyrokiyah yang dikembangkan oleh Imam Asyurawardi itu adalah nanti dikembangkan lebih lanjut oleh Mullah Sadra ini. Nah, inilah keseimbangan filsafat. Karena ini apa namanya, kuliah kita agak apa namanya, kalau memang ada semacam kajian secara sistematik, diskusi yang ini kan seperti ceramah aja, jadi agak sedikit teknis penjelasan ini, yang persoalan perlu dijelaskan secara detail sebenarnya. Nah, ini perlu mungkin ada paket-paket yang lebih khusus lagi, semacam lebih kajian yang lebih intensif menjelaskan filsafat, tidak bisa di tengah situasi yang mungkin anu ya. Nah, itu sebenarnya itu Pak, ada kajian yang memang di dalam para pengembangan sufi itu. Nah, filsafat itu maka ketika diharamkan oleh sebagian para ulama yang lain karena dianggap mengalami krisis, ini orang terlalu berpikir rasional saja, tidak ada zauk yang dikembangkan dalam ibadahnya, maka sebagian ulama ada yang mengharamkan karena akan berbahaya dikonsumsi orang-orang awam, ini malah menjadi krisis. Nah, lahirlah sebenarnya kelompok-kelompok sufi ini yang nanti menyeimbangkan di dalam berpikir rasional dan berpikir tentang rohaniahnya yang irasional. Maka sebenarnya filsafat Islam itu ya akumulasi dari seluruh, terutama tidak lepas dari ajaran Islam, dari doktrin Al-Quran Karena banyak ayat-ayat kauniyah yang harus dijelaskan secara ayat-ayat kauliyah, maksud saya Al-Qur'an ini perlu dijelaskan secara rasional. Maka lahirlah para pemikir-pemikir ilmu kalam, para filosof, itu banyak dari pengaruh dari luar, maksudnya. Ada yang lain? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Dalam tataran implementasi amalia kita sehari-hari, ya. Saya kembangkan pertanyaannya antara kebudayaan dengan akidah yang dibawa Rasulullah, itu kan sangat tipis, Pak, ya. Iya. Sangat tipis, sulit kan. Jadi bagaimana cara kita memfilter bahwa ini kebudayaan sehingga kita tidak terjebak pada bid'ah. Terutama untuk membentengi anak-anak kita, generasi yang akan datang. Saya ambil contoh yang paling krusial, masalah Valentine. Itu kan sudah menjamur di anak-anak, termasuk anak-anak muslim. Nah, ini bagaimana cara membedakan bahwa itu budaya dan ini, sehingga kita tidak terjebak dalam pihak. Betul. Sebenarnya kearifan itu ada di kita. Bagaimana ibarat filsafat itu sebenarnya ibarat pedang menggunakannya. Kalau untuk berpikir, untuk mengembangkan pemahaman yang jauh lebih komprehensif, bisa lebih bermanfaat. Tapi kalau untuk akal-akalan, ya berpikir untuk mendangkalkan agama bisa juga. Seperti contoh begini penggunaannya. Pernah sebagian munculnya, makanya Imam Malik itu adalah pendiri mazhab Malikiyah. Itu dikatakan orang yang hanya berfikih saja tanpa didasari dengan pemahaman rohaniyah tentang pelaksanaan agama, maka itu orang yang fasik. Man tafaqqaha bila tasawufin faqad tafasak. Wa man tasawwafa bila tafaqqun faqad tazandaq. Orang yang berfikih saja, yang memahami agama secara tekstual saja tanpa ada peresapan ke dalam, maka orang itu beragamanya fasik. Hanya sekedar formalitas, ya sudah sholat, ya Allah Akbar, udah. Yang penting sah surat apa syarat rukunnya, dia sudah sah sholatnya. Tetapi kalau didalami ibadah itu maka akan dia meresap ibadah itu sampai kemana fungsi sholat dan kaifiat sholat di dalam dan efeknya. Itu dalam kehusuannya. Nah, sama juga dengan itu ketika filsafat digunakan untuk ataupun pendalaman pemahaman, itu kan menggunakan ilmu juga filsafat itu. Nah, maka itu akan manfaat. Tetapi ada sebagian begini, ada muncul fenomena di masyarakat sana, di Irak juga, karena berpikir filsafat, fikih, maka pemahaman agamanya bisa secara rasional benar. Misalnya begini, ada sebuah kisah bahwa seseorang itu orang kaya, tetapi dia sangat pintar untuk mengingkari keluar dari agama. Dia mestinya dia kena setiap tahun itu mendapat nisab apa kena nisab ya, zakat. Misalnya emas yang sudah melampaui yang harus dizakat itu mungkin di atas 500 gram. Itu kira-kira ketika mau datang waktu haul, datang waktunya zakat, maka emas itu dia bagikan kepada anak-anaknya supaya tidak terbebani kepada satu orang. Dibagikan begitu kan sama anak-anaknya. Tiba-tiba sudah keluar waktu haulnya, maka diambil lagi uang itu. Itu filsafat juga. Sah secara fikih, sah dia tidak keluar dari zakatnya. Tetapi apa betul beragama begitu? Nah, filsafat juga kira-kira ketika digunakan oleh orang-orang untuk tidak benar, maka kan berbahaya juga. Tetapi ketika untuk mendalami pemahaman, merenungan, kontemplasi yang lebih dalam lagi, insya Allah itu akan jauh bermanfaat karena untuk memahami. Misalnya Imam Al-Ghazali melahirkan karya-karya yang sangat dalam memahami agama, itu karena didorong oleh kemampuan dia dari warisan tradisi berfilsafatnya. Zauknya dan berfikirnya sangat itu. Jadi sehingga Imam Al-Ghazali pernah dalam salah satu kitab kecil ya, kitab mantek itu, bahwa seseorang tokoh agama kalau dia tidak belajar filsafat maka perlu diragukan pemahaman keagamaannya. Sampai begitu Imam Al-Ghazali. Karena apa? diajar seorang yang terutama tokoh-tokoh agama yang akan mengajarkan agama, dia harus memahami agama secara luas dan harus komprehensif. Karena pengalaman-pengalaman Imam Ghazali, kalau dia, tetapi lagi-lagi filsafat itu seperti pedang bermata dua itu, mau dibawa pada keburukan ya akan menjadi buruk, akan manizdada ilman lam yuzdad hudan walam yuzdad illa bu'dan, akan makin jauh dia akan keluar dari konteks agama. Tetapi kalau untuk agama, itulah makanya lahir filsafat-filsafat Islam itu di kelompok sufi itu sebenarnya. Dia berpikir, coba bapak-bapak, bagus sekali kitab Ibnu Athaillah misalnya. Coba, itu sangat filosofis bahasanya. Zauq bahasa sangat dalam itu. Itu lahir dari hasil dari filsafat sebenarnya. Atau karya-karya Imam Al-Ghazali yang memahami agama dari konteks di balik fenomena syariah itu apa. Ada kitab karangan Syekh Al-Jurjani, tapi sudah terjemahkan kayaknya. Hikmatu Tashri wa Falsafatuhu. Hikmah syariat di balik syariah itu ada hikmah. Misalnya di situ ada tentang hitan. Hitan itu membawa pada kesehatan. Di situ jelaskan, bukan syariat hitan itu ternyata bukan hanya perintah agama, tetapi di balik itu ada sangat. Atau tentang zakat misalnya. Zakat itu ternyata memberikan, bukan hanya sekedar kita kewajiban mengeluarkan, tetapi efek sosial. Terus sampai dikaji. Itu kan kajian-kajian filsafat yang sangat mendalam. Nah sekali lagi, sama juga halnya sesuatu itu kita bisa gak menggunakannya. Filsafat itu, itu hikmah namanya. Tetapi hikmah itu nanti akan lebih pada pendorongan pemahaman yang lebih bagus. Sama halnya juga fungsi penggunaan teknologi. Kalau untuk kejahatan akan, nah itu, kalau tapi praktisnya, dan itu akan lebih bagus mendorong pada praktisnya orang dalam komunikasi misalnya kan, yang namanya fungsi handphone itu untuk apa. Tapi kalau untuk kejahatan bisa juga untuk perselingkuhan misalnya, naudzubillah ya. Tetapi kalau untuk kepentingan janji ataupun untuk komunikasi usaha dan sebagainya, itu kan sangat praktis. Sama filsafat juga fungsinya begitu, tergantung orang yang memanfaatkan. Seperti tadi kan, berakal-akal tentang syariah, ingin keluar dari hukum, jalur hukum. Makanya sebenarnya orang-orang hukum, pengacara-pengacara itu bermain logika saja sebenarnya itu. Tetapi logikanya apa benar dituntun untuk kesadaran kepada Allah? Jangan-jangan dia ingin keluar dari hukum itu dengan cara akalnya itu. Sama. Yang namanya pengacara itu filosof juga dalam penggunaan praktis logikanya. Itu barangkali tergantung kita mengarahkannya, termasuk nanti Valentine itu memang inilah salah satu jenis kebudayaan luar. Karena perlu dipahami Pak sekalian, bahwa dalam agama di situ, dalam mukadimah saya, ada ketika agama Nasrani itu ditarik oleh Romawi, sebenarnya inilah bentuk agama Kristen yang sekarang ini, agama yang sudah dicampur dengan tradisi Romawi. Konsep Trinitas itu. Itu kan konsep Romawi, Konsili Nicea tahun 325 setelah Masehi. Jadi 325 tahun setelah Nabi Isa wafat. Itu dibikin satu konsili yang sangat besar. Sehingga apa? Saya katakan dulu agama Nasrani itu kan lahir di Syria. Kemudian Syria itu kan jajahan Romawi. Maka agama ini ditarik ke dalam penguasaan Romawi Bizantium dan dijadikanlah suatu jenis agama baru sebenarnya. Maka ketika datang itu adalah untuk sama kepentingan Kristen itu, untuk kepentingan Kaisar. Sehingga apa? Dalam konflik agama, konflik antara Romawi dengan wilayah-wilayah yang dijajahnya, terutama di Mesir, di Iskandaria, itu banyak pendeta-pendeta Nasrani yang walaupun satu agama tapi dibunuhi. Perbedaan antara aliran Jacobus dengan aliran Nestorian misalnya. Itu pun kalau Nestorian itu adalah mazhab negara Romawi yang tadi Trinitas misalnya. Sehingga apa? Inilah ketika mereka datang ke wilayah timur, sebenarnya satu bentuk penguasaan Romawi ingin seperti leluhurnya Yunani itu pada zaman Iskandar Zulkarnain. Tetapi mereka masuk ke sini bukan lagi bersahabat dengan agama asalnya, tetapi malah menjajah. Sehingga apa? Faktanya adalah ketika Sayyidina Umar masuk ke wilayah Baitul Maqdis, si pendeta rahibnya lebih percaya kepada kaum muslimin. Saya lebih percaya kunci Baitul Maqdis ini saya serahkan kepada sesama saudara saya yang seagama, daripada saya menyerahkannya yang satu agama. Paham gak Pak? Jadi daripada kunci Baitul Maqdis diserahkan kepada penguasa Romawi yang sama-sama agama Nasrani, penguasa rahibnya lebih senang kepada kaum muslimin. Karena agama yang produk yang sudah digodok dari Romawi Konsil Nicea itu adalah sudah elaborasi dengan mitos-mitos Romawi. Nah ini saya temuan ini dari Siriak Ortodok. Saya diskusi dengan orang-orang Siriak Ortodok, ternyata agama warisan Nasrani yang asli original itu adalah Siriak Ortodok menurut versi mereka. Sehingga yang namanya Nasrani yang kenapa ibadahnya hari Minggu? Dalam padahal aturan-aturan dari itu hari Sabtu. Nah ini banyak sekali penyimpangan. Nah itulah agama ketika ditarik dari luar masuk ini. Barangkali sampai jam berapa Pak acara kita ini? Sampai jam 1. Sudah habis. Ya mudah-mudahan ini memberi pencerahan. Nanti yang lebih serius harusnya dibikin paket kuliah yang lebih intensif. Nanti ada kajian-kajian yang lebih detail lagi. Ini membuka pengembangan bagi kita bahwa di luar Islam menunjukkan dalam sejarahnya berkembangnya ilmu-ilmu Islam itu, lahirnya kedokteran-kedokteran Islam, lahirnya para filosof itu adalah karena merangkul kebudayaan luar yang kira-kira bermanfaat demi tegaknya Islam yang jauh lebih luas. Saya mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan, karena ini waktunya mungkin sekalian istirahat, dan ini adalah ilmu dan untuk membuka wawasan kita untuk sama-sama mengembangkan Islam dengan kemampuan kita masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.